cari tahu akhir jalanku. Selama sinar senja punah, perlahan sakit hatinya mati. Apa yang akan terjadi? Pastinya akan terjadi. Biar waktu yang menghakimi. Dan aku akan terus bertahan menantikannya. Disha,